تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang telah lalu kita telah membahas mengenai uzur yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan bagi seseorang yang dengan uzur tersebut maka akan diringankan baginya ketika mengerjakan sholat, yaitu al-khawf, rasa takut. Maka sholatul khawf itu ada beberapa bentuk yang bisa diamalkan ketika seorang berada dalam keadaan berperang. Disebut oleh Syekh Shalal Fauzan 5 tata cara yang bisa dilakukan, semuanya boleh dilakukan sesuai dengan keadaan yang dihadapi di medan perang. Namun apabila rasa takut sudah memuncak, yaitu apabila telah berkecamuk perang, maka boleh seseorang untuk melakukan sholat dalam keadaan apapun, walaupun sambil berlari ataupun kemudian berjalan atau sambil berdiri, sambil yaitu menaiki kendaraan, dalam keadaan apapun, dan tidak dia mengakhirkan sholat tersebut sampai keluar dari waktunya, tetap dia harus mengerjakannya tepat pada waktunya. Dan juga disunnahkan bahwasannya seorang ketika melakukan sholatul khawf dengan tata cara yang sudah kita sebutkan, ya, maka dia disunnahkan untuk tetap memanggul senjatanya supaya ketika pada suatu waktu musuh datang menyerang, maka dia telah dalam keadaan siap sedia, ya, tidak lengah dan tidak jauh dari senjatanya. Kemudian juga Syekh Shalal Fauzan melanjutkan dengan menyebutkan beberapa keadaan yang mirip dengan keadaan perang, yaitu ketika rasa takut sudah memuncak, yaitu seperti ketika seorang berlari dari sesuatu yang ditakuti, baik itu musuh atau lari dari air yang menerjang, air yang meninggi, air tsunami misalnya, atau kemudian lari dari hewan buas, atau juga takut untuk kemudian dia tidak bisa mengejar seorang musuh yang sedang dikejarnya. Ya, kalau dia melakukan sholat dalam keadaan normal, dengan tata cara yang normal, maka dia tidak bisa mengejar musuh yang seharusnya bisa ditangkapnya, bisa dikejarnya. Maka tidak mengapa untuk dia melakukan sholat dalam keadaan-keadaan seperti ini dan yang semisalnya, dengan berkendaraan atau berjalan, baik itu menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat, dan kemudian dia ketika melakukan ruku dan sujud, melakukannya dengan isyarat semampunya. Kemudian sebagai penutup, Syekh Shalal Fauzan mengambil beberapa faedah yang bisa dipetik dari pensyariatan salatul khauf dalam keadaan takut, di mana disyariatkannya salatul khauf dengan tata cara yang begitu ajib, yang begitu ajaib, mengherankan, dan juga aturan-aturan yang begitu terperinci seperti ini, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ menunjukkan betapa pentingnya sholat di dalam Islam, terlebih sholatul jamaah, sangat penting dalam Islam. Dalam keadaan perang saja, tidak kemudian sholatnya dikorbankan atau sholat jamaahnya dikorbankan. Dalam keadaan takut seperti itu, tetap ditegakkan sholat jamaah, tapi kemudian diringankan dan dikorbankan tata cara yang normal yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam sholatnya. Di mana para ulama usul mengatakan bahwasanya sesuatu yang wajib tidaklah ditinggalkan kecuali dengan sesuatu yang wajib pula. Yang wajib adalah seorang mengerjakan sholatnya secara terus menerus dari awal sampai akhir. Dan yang wajib juga seorang melakukan sholatnya dengan teratur sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika kewajiban tadi dikorbankan, tidak mengapa untuk kemudian dia sholat, kemudian berjaga, kemudian melanjutkan sholat. Dan juga dari tata caranya pun diringankan. Maka ini menunjukkan bahwasannya ditinggalkannya kewajiban mualah tadi, melakukan sholat secara terus menerus sampai terakhir, tidaklah kemudian ditinggalkan kecuali dikarenakan sholat yang wajib juga, yaitu apa? Melakukan sholat berjamaah. Maka sholat berjamaah adalah sholat yang wajib, terlebih dalam keadaan tidak ada rasa takut. Dalam keadaan takut saja tetap dijaga syariat berjamaah tersebut, apalagi di luar keadaan tersebut di mana seorang merasa aman, seorang tinggal di tengah masyarakatnya, di tengah keluarganya tanpa ada sesuatu yang dia takuti, maka terlebih lagi ini diwajibkan bagi seorang muslim untuk melakukan sholat berjamaah. Di mana juga kita mengambil faedah dari pensyariatan sholatul khauf ini, bahwasanya syarat ini sudah sempurna. Syarat agama Islam ini begitu sempurnanya, di mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan dalam agama Islam ini syarat yang cocok sesuai dengan keadaan. Setiap keadaan ada syariat tertentu yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tetapkan yang sesuai dengan keadaan tersebut. Dimana ketika keadaan takut, yang tidak cocok seseorang ketika melakukan sholat secara tata cara yang yaitu normal, tata cara yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, maka diringankan. Maka ini menunjukkan bahwasanya syarat begitu sempurna, membedakan antara suatu keadaan dengan keadaan yang lainnya, membedakan antara keadaan aman dengan keadaan takut. Dan di sini juga kita mengambil faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menafikan rasa berat dan rasa sulit dari umat ini. Ini menunjukkan bahwasanya syarat ini adalah syarat yang begitu besar toleransinya. Begitu banyak keringanan yang diberikan kepada kaum muslimin, kepada umat Islam. Maka dari sini seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kemudian syarat yang sudah demikian ringan ini diringan-ringankan. ditinggalkan perkara-perkara yang wajib, ya, dikarenakan dianggap terlalu berat. Padahal itu sudah ringan. Apa yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ringan. Banyak pula keringanan-keringanan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dalam keadaan-keadaan tertentu. Maka hendaknya dilakukan sebagaimana mestinya, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syaratkan, itu sudah ringan. Tidak perlu kemudian untuk diperingan lagi dengan akal pikiran manusia. Dan bahwasanya ya, diambil dari pensyaratan salatul khauf ini bahwa yaitu syarat Islam ya, tepat dan kemudian bisa diterapkan pada setiap zaman dan setiap keadaan. Ya. Inilah syarat Islam, begitu sempurnanya syarat Islam ini. Maka kita telah melewati dan menyelesaikan pembahasan dari bab yang menyebutkan tentang uzur-uzur bagi seorang yang melakukan sholat. Dan kita akan melanjutkan kepada bab yang selanjutnya, di mana Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala memberikan judul dengan babu fi ahkam sholatil jumu'ah. Bab mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat jumu'ah. Beliau di sini menyebutkan bahwasanya penamaan sholat Jumat dinamakan dengan sholat Jumat dikarenakan ya, dalam sholat tersebut terkumpul manusia yang banyak. Ya. Li jam'iha al-khalqa al-kathir. Karena dia mengumpulkan jama' ya, menjama' yaitu mengumpulkan manusia yang banyak. Ya. Maka dinamakan al-jum'ah. Dan hari ketika dilakukan sholat Jumat tersebut, yaitu hari Jumat adalah hari yang paling mulia dari hari-hari yang ada dalam setiap pekannya. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dan yang selain keduanya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Min afdali ayyamikum yaumul Jum'ah." Termasuk hari-hari kalian yang paling afdal, yang paling mulia, yaitu hari Jumat. Dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang lainnya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim juga, "Nahnu al-akhirun al-awwaluna as-sabiquna yawm al-qiyamah." Kita adalah umat yang terakhir, namun paling pertama dan mendahului pada hari kiamat. Umat yang terakhir, tapi paling pertama dan mendahului pada hari kiamat. Baida annahum utu al-kitaba min qablina. Hanya saja mereka itu, umat-umat sebelum kita, ya, atau kemudian, ini dikarenakan, ya, mereka itu diberikan kitab sebelum kita. Mereka telah datang sebelum kita, telah diberikan syarat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita. Maka dikatakan bahwasanya kita ini akhirun, orang-orang terakhir. ثم هذا يومهم الذي فرضهم الله أو فرض الله عليهم. Kemudian inilah hari yang sebetulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan atas mereka, itu hari Jumat yang dimaksud. Sebetulnya hari Jumat itu adalah hari yang kemudian harus diagungkan oleh orang-orang yang terdahulu. Ya. Namun apa fakhtalafu fihi? Namun kemudian mereka berselisih tentang hari tersebut. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menunjukkan dalam syarat-syarat mereka hari apa sebetulnya yang harus diagungkan, dikembalikan kepada ijtihad mereka, pikirkan sendiri, coba dipilih sendiri, ya. Maka mereka tidak bisa memilih hari yang tepat, ya. Orang-orang Yahudi memilih hari Sabtu, orang-orang Nasara memilih hari Ahad, lalu sebenarnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka mengagungkan hari Jumat. Ini yang dimaksud dari hadis ini sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi. Qala fahadana Allah lahu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita tentang hari tersebut. Ya. Sehingga umat Islam betul-betul ya, tahu hari apa yang harus diagungkan, yaitu hari Jumat. Wa an-nasu lana fihi tab'un. Dan manusia adalah pengikut bagi kita terhadap hari tersebut, yaitu bahwasanya umat atau kaum muslimin mengagungkan hari Jumat. Adapun orang Yahudi mengagungkan hari Sabtu, yaitu setelahnya, mengikuti hari Jumat, setelah hari Jumat. Adapun orang Nasara, yaitu mengagungkan hari Ahad, yaitu setelah hari Jumat pula. Maka manusia mengikuti kita, artinya kita duluan. Kita terlebih dahulu ya, diberikan ya, hari yang kemudian diagungkan, baru kemudian Yahudi, baru kemudian Nasara. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adallallahu 'anil jum'ati man kana qablana." Allah Subhanahu wa taala telah menyesatkan umat yang sebelum kita dari hari Jumat. Tidak diberikan taufik untuk bisa memilih hari Jumat sebagai hari yang diagungkan. Tadi dikarenakan mereka diperintahkan untuk mengagungkan hari Jumat, namun kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahukan. Ya. Tidak kemudian mentakwin hari apa yang kemudian harus diagungkan. Diperintahkan untuk berijtihad sendiri. Qala fa kana lil yahudi yaumus sabat. Maka bagi kaum Yahudi mereka mendapatkan hari Sabtu. Walin nasara yaumul ahad. Dan bagi orang-orang Nasara mereka mendapatkan hari Ahad. Mengagungkan hari Ahad. Faja'allahu bina. Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kita ini umat Islam, fahadana liyaumil jumu'ah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita untuk kemudian mengagungkan hari Jumat. Yang ini adalah hari yang paling mulia dari hari-hari yang ada pada sepekan. Kemudian Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menerangkan bahwasannya berkumpulnya kaum muslimin pada hari tersebut adalah untuk memberikan peringatan kepada mereka, mengingatkan mereka tentang betapa besarnya kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, dan disyariatkannya khutbah juga untuk mengingatkan mereka tentang kenikmatan, kenikmatan Allah Subhanahu wa taala tersebut yang begitu besar. Dan juga mendorong mereka untuk mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mensyariatkan untuk melakukan salat Jumat di pertengahan hari, supaya manusia bisa berkumpul di satu masjid padanya, yang apabila seorang mengerjakan sholat pada pertengahan hari maka mudah untuk mendatangi masjid, beda dengan ketika malam hari, ketika telah gelap atau pada pagi hari belum ada cahaya matahari. Ini di pertengahan hari mudah untuk kemudian mencapai masjid karena keadaan terang benderang, tidak sulit untuk mencari jalan menuju masjid, terutama pada zaman-zaman terdahulu yang belum ada penerangan seperti zaman sekarang. Allah alam bisawab. Ini yang diinginkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan pada penjelasan beliau ini. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin untuk mendatangi perkumpulan tersebut. Di mana ini adalah salah satu perkumpulan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada perkumpulan yang bersifat harian, yaitu sholat lima waktu. Kemudian memerintahkan untuk perkumpulan yang bersifat yaitu pekanan, setiap pekannya, yaitu sholat Jumat. Kemudian memerintahkan untuk perkumpulan yang diadakan, yaitu setiap tahunnya atau dua kali dalam setahun, yaitu pada hari Aid untuk melakukan sholat Aid. Dan yang lebih besar yaitu perkumpulan pada hari Arafah, juga disyariatkan setiap tahunnya berkumpul manusia yang begitu banyak. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin untuk menghadiri perkumpulan tersebut dan mendengarkan khutbah serta mendirikan sholat Jumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah dikumandangkan azan untuk melakukan salat pada hari Jumat, itu azan pada salat Jumat, sebelum salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk berzikir kepada Allah. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Diperintahkan untuk bersegera ketika telah mendengarkan azan, datang untuk menuju masjid dan kemudian meninggalkan jual beli, haram untuk kemudian melanjutkan jual beli, melakukan jual beli setelah adanya azan Jumat. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang seperti itu lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahui. Maka diwajibkan untuk mendatangi salat Jumat, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dilarang untuk melanjutkan jual beli supaya bisa segera mendatangi salat Jumat. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad, karena min hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'zimu hadzal yaum. Dahulu termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengagungkan hari ini. Wa tasyrifuhu, dan memuliakannya. Wa takhsisuhu bi'ibadatin atau bi'ibadatin yakhtassu biha min ghairi an ghairihi. Dan juga mengkhususkan hari tersebut dengan ibadah-ibadah yang memang khusus untuk hari Jumat tersebut dan tidak dilakukan pada hari-hari yang selainnya. Wa qad ikhtalafa al-ulama, dan para ulama telah berselisih. Hal huwa afdalu am yaumu Arafah? Apakah hari Jumat yang lebih afdal atau kemudian hari Arafah? Mana yang lebih afdal dari dua hari tersebut, hari Jumat atau kemudian hari Arafah? Ala qawlain, ada dua pendapat. Huma wajhani li ashabi Syafi'i. Yang keduanya adalah dua pendapat yang ada pada para ulama yang mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i. Di antara para ulama yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i, ada yang berpendapat bahwasanya hari Jumat yang lebih afdal, ada yang kemudian berpendapat hari Arafah lebih afdal. Qala wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi fajrihi bi suratayn Alif Lam Mim Tanzil. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada salat subuh dari hari tersebut dengan dua surat. Jadi ada dua surat yang dibaca, bukan cuma satu surat yang dibagi dua, namun dua surat. Itu Alif Lam Mim Tanzil. Itu surat apa? Sajdah. Surat Sajdah secara sempurna pada rakaat yang pertama. Wa hal ata 'ala al-insan. Dan pada surat rakaat yang kedua, surat Al-Insan. Hal ata 'ala al-insan ini ayat yang pertama. Itu maksudnya surat yang diawali dengan ayat ini sampai terakhir, yaitu surat Al-Insan. Kemudian juga dikatakan oleh Ibnu Qayyim di tempat yang sama, wa sami'tu Syekhul Islam, dan aku mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, innama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hatain as-surataini fi fajr al-jum'ah. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dua ayat ini pada salat fajar di hari Jumat, li'annahuma tadammanata ma kana wa yakunu fi yawmiha. Karena kedua surat tadi mengandung apa yang telah terjadi dan akan terjadi pada hari tersebut, hari Jumat. Apa yang telah terjadi pada hari Jumat dan apa yang akan terjadi pada hari Jumat. Qala fa innahuma ishtamalata ala khalqi Adam. Karena dalam surat atau kedua surat tersebut, keduanya mencakup menceritakan tentang penciptaan Adam, terjadi pada hari Jumat. Wa ala dzikril ma'ad, dan juga penyebutan tentang hari kembali, hari kiamat. wahasyal ibad, dan juga digiringnya manusia menuju Allah Subhanahu wa taala, wadzalika yakunu yaumal jum'ah. Maka peristiwa-peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, ya, penciptaan Adam pada hari Jumat, hari kiamat, dan kemudian juga di kiringnya manusia itu terjadi pada hari Jumat. Qala wa kana fi qira'atihi ma fi hadzal yaumi tadhkirun lil ummati bima kana fihi wa yakun. Oleh karena itu, pembacaan kedua surat ini pada hari tersebut, hari Jumat, adalah sebagai peringatan untuk mengingatkan umat tentang apa yang telah terjadi pada hari tersebut, yaitu penciptaan Adam, dan akan terjadi pada hari tersebut, yaitu hari kiamat. Qala wa sajadatu ja'at sab'an. Adapun sajadah, sajadah yang ada pada surat As-Sajadah, ini adalah ja'at sab'an. Memang dilakukan sab'an karena sebagai pengikut saja, bukan tujuan inti. Ya, tujuan intinya membaca surat As-Sajadah dan membaca surat Al-Insan untuk kemudian memperingatkan umat tentang, ya, penciptaan manusia dan hari kembali yang akan kemudian terjadi pada hari Jumat, kedua-duanya. Baik itu penciptaan dilakukan pada hari Jumat, telah terjadi pada hari Jumat, dan kemudian juga hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Ini tujuannya. Adapun sajadah bukan tujuan inti untuk kemudian seorang, ya, membaca suatu yang ada padanya sajadah pada sholat Jumat. Ya. Namun ini datang dikarenakan memang yang disyaratkan dibaca adalah surat sajadah. Di situ terkandung pada sajadah, maka bersujud pada ayat sajadah. Qala laisa maqsudatan. Dan bukan itulah yang diinginkan. Bahwasanya harus membaca ayat yang kemudian ada sajadahnya pada hari Jumat. Hatta yaqsudal musalli qira'ataha haitsu ittafaqat. Ya Allah, alam apa yang dimaksud oleh Syekhul Islam di sini dengan ungkapan beliau ini. Kemudian Syaikhul Al-Fauzan menyebutkan beberapa kekhususan dari hari Jumat. Ibadah yang dikhususkan pada hari Jumat yaitu disunnahkannya untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam harinya ataupun pada siang harinya, pada malam Jumat ataupun kemudian pada siang hari Jumat, ya, sampai terbenamnya matahari. Jadi dari tenggelamnya matahari, tanda dimulainya hari Jumat, sampai tenggelamnya matahari, tanda berakhirnya hari Jumat, disunnahkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min as-salati alayya yawmal jum'ati wa lailatal jum'ah." Ya. Perbanyaklah untuk bersalawat kepadaku pada hari Jumat, ya, yaitu pada siang harinya, wa lailatal jum'ah, dan juga pada malam Jumat. Rawahul Baihaqi. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, hadis yang sahih. Dan juga termasuk kekhususan hari Jumat, yaitu sholat Jumat itu sendiri. Yang termasuk kewajiban yang paling ditekankan dalam Islam ini, sholat Jumat. Dan termasuk perkumpulan yang paling agung daripada perkumpulan-perkumpulan kaum muslimin. Dan barang siapa yang kemudian meninggalkannya tiga kali berturut-turut karena memang bermudah-mudahan, taba Allahu ala qalbi. Allah Subhanahu wa taala menutup hatinya, ya, menutup hatinya dari, ya, untuk bisa memahami ayat-ayat Allah, ya, untuk bisa kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ancaman yang keras bagi yang meninggalkan salat Jumat tiga kali, tiga pekan berturut-turut. Ya, bukan karena uzur, bukan karena apa, tapi karena tahawun, yaitu bermudah-mudahan. Dan juga termasuk kekhususan dari hari Jumat, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersuci padanya, yaitu dengan melakukan mandi Jumat, yang kemudian di kalangan sebagian ulama dihukumi sebagai sunnah muakkadah. Namun ada juga yang kemudian mewajibkannya, ada yang mewajibkannya. dan ini yang lebih rajih, Allah alam, wajib ya, untuk kemudian melakukan mandi Jumat bagi orang-orang yang akan menghadiri Jumat. Dan di antara mereka ada juga yang mewajibkannya hanya bagi orang-orang yang ada bau yang tidak enak pada dirinya ya, ketika akan mendatangi hari Jumat, sehingga diwajibkan baginya mandi untuk menghilangkan bau tersebut. Dan juga yang termasuk khususan pada hari Jumat, yaitu disenanginya untuk yaitu bertatayub atau yaitu memakai wewangian ya. Yang ini lebih afdal daripada memakai wewangian pada selain hari Jumat ya, pada hari-hari yang lainnya, walaupun pada hari-hari yang lainnya juga disunnahkan ya, namun kemudian pada hari Jumat lebih ditekankan. Dan insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan ini tentang kekhususan-kekhususan hari Jumat yang disebut oleh Syekh Shalal Fauzan di sini. Masih ada banyak kekhususan yang disebutkan oleh beliau. Insya Allah akan kita baca pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Thank you.